Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 5. Kitab tercelanya dunia. Kitab tercelanya dunia, yaitu kitab ke-6 dari rubuk yang membinasakan, dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang memperkenalkan kepada para walinya kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya dunia. Ia menyingkapkan kepada mereka segala kekurangan dan yang memalukan dari dunia, sehingga para wali itu memperhatikan pada bukti-bukti dan tanda-tanda dunia. Mereka menimbang dengan kebaikan akan keburukannya, lalu mereka mengetahui bahwa kemungkaran dunia itu bertambah dari kebaikannya. Tiada sempurna yang diharapkan dari dunia dengan yang ditakutkan. Tiada selamat yang muncul dari dunia itu dari kegerhanaan. Akan tetapi, dunia itu dalam bentuk wanita manis. Ia menarik hati manusia dengan kecantikannya. Ia mempunyai rahasia-rahasia buruk dan keji yang membinasakan orang-orang yang ingin berhubungan dengan dia. Kemudian ia melarikan diri dari orang-orang yang mencarinya, kikir dengan penerimaan baiknya. Apabila ia terima dengan baik, niscaya tidak aman dari kejahatan dan keburukan kesudahannya. Kalau ia berbuat baik sesaat, niscaya ia berbuat jahat setahun. Dan kalau ia berbuat jahat sekali, niscaya dijadikannya setahun. Maka lingkaran penerimaan baiknya itu berputar dekat mendekati. Perniagaan putra-putranya itu merugi dan binasa. Bahaya-bahayanya silih berganti mengenai dada pencari-pencarinya. Tempat berlaku hal ihwalnya memutarkan dengan kehinaan pencari-pencarinya. Setiap orang yang tertipu dengan dia, kesudahannya kehinaan. Setiap orang yang menyombong dengan dia, perjalanannya kepada kerugian. Sikapnya, ialah lari dari pencarinya dan mencari orang yang lari daripadanya. Orang yang melayaninya dibuatnya kehilangan, dan orang yang berpaling daripadanya dicarinya penyesuaian. Kejernihannya tiada terlepas dari campuran kekeruhan, dan senantiasa kegembiraannya dari kotoran. Kesejahteraannya mengakibatkan sakit. Kemudaannya menghalau kepada ketuaan. Kenikmatannya tidak membuahkan selain kerugian dan penyesalan. Maka dunia itu penipu, pendaya, terbang, dan lari. Selalu ia berhias bagi pencari-pencarinya. Sehingga apabila mereka menjadi pecintanya, niscaya diraihnya mereka dengan gigi anjingnya. Dikacaukan mereka oleh sebab-sebabnya yang teratur. Disingkapkannya bagi mereka dari kekurangan-kekurangan dan tersembunyi. Lalu dirasakan kepada mereka racun-racun yang membunuhkan. Dilemparkan mereka dengan anak panahnya yang mengena. Sedang teman-temannya dalam kegembiraan dan kenikmatan. Karena berpaling dari mereka. Dia seolah-olah mimpi yang enak, kemudian dikeruhkan mereka dengan tipu dayanya. Lalu ditumbukkan mereka sebagai menumbuk tanaman yang baru diketam. Dan disembunyikannya mereka dalam kain kafannya di bawah tanah. jikalau dimilikinya seorang dari mereka, semua yang ada padanya terbit matahari, niscaya dijadikannya menjadi tanaman yang diketang. Seakan-akan ia memerlukan besok. Ia mencita-citakan akan kegembiraan bagi teman-temannya, dan dijanjikannya penipuan bagi mereka. Sehingga mereka itu bercita-cita banyak dan membangun istana-istana. Maka istana-istana itu menjadi kuburan. Pengumpulannya menjadi binasa. Usahanya menjadi abu yang berterbangan dan doanya menjadi rusak binasa. Inilah sifat dunia. Dan adalah urusan Allah itu takdir yang ditakdirkan. Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad, hambanya dan utusannya, yang diutuskan kepada alam semesta, membawa kabar gembira kepada orang yang beriman, dan kabar yang menakutkan kepada orang-orang kafir, dan menjadi pelita yang bersinar terang. Juga rahmat dan sejahtera itu kepada siapa saja dari keluarganya dan para sahabatnya, yang membantu menegakkan agama dan menolongnya terhadap orang-orang yang zalim. Anugerahilah kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya. Adapun kemudian, sesungguhnya dunia itu musuh bagi Allah, musuh bagi wali-wali Allah, dan musuh bagi musuh-musuh Allah. Adapun permusuhannya bagi Allah, maka sesungguhnya dunia itu memotong jalan kepada hamba-hamba Allah. Dan karena itulah Allah tidak memandang kepada dunia itu semenjak dijadikannya. Adapun permusuhannya bagi wali-wali Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya dunia itu menghiaskan diri bagi wali-wali itu dengan hiasannya, dan melengkapkan mereka dengan kembang dan keelokan cahayanya, sehingga mereka meminum kebaikan sabar pada memutuskan hubungan dengan dunia itu. Adapun permusuhannya bagi musuh-musuh Allah, maka sesungguhnya dunia itu membuka jalan bagi mereka dengan tipu dayanya. Maka ditangkapnya mereka dengan jaringnya, sehingga mereka percaya dengan dunia itu dan berpegang kepadanya. Maka dunia itu menghina mereka dengan keperluan yang diperlukan kepada mereka. Lalu mereka memperoleh daripadanya kerugian yang memutuskan jantung tanpa memperoleh yang diperlukan itu. Kemudian dunia itu mengharamkan bagi mereka kebahagiaan untuk selama-lamanya. Lalu mereka meminta untuk berpisah dari dunia dan meminta pertolongan dari tipuannya. Dan mereka itu tiada ditolong. Akan tetapi dikatakan kepada mereka, hinalah kamu di dalam dunia itu, dan tidak usah kamu banyak bicara. Ulaika alladzina istarau hayata dunya bil akhirah, fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsharun. Artinya, mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan harganya akhirat. Maka tiadalah ringan azab dari mereka, dan mereka tiada akan ditolong. Surat Al-Baqarah ayat 86. Apabila telah besar tipuan dan kejahatan dunia, maka tidak boleh tidak pertama-tama mengetahui hakikat dunia. Apakah dunia itu? Apakah hakikatnya pada kejadian dunia itu, serta permusuhannya? Dan apa jalan masuk penipuan dan kejahatannya? Sesungguhnya orang yang tidak mengenal kejahatan, niscaya ia tidak dapat menjaga diri daripadanya, dan besar kemungkinan ia akan terperosok di dalamnya. Dan insya Allah kami akan menyebutkan tercelanya dunia, contoh-contoh, hakikat, penguraian arti-artinya, segala jenis kesibukan yang berhubungan dengan dunia. Segi perlunya kepada pokok-pokoknya dan sebab berpalingnya makhluk daripada Allah disebabkan kesibukan dengan kejijikan dunia itu. Dan dialah yang menolong kepada yang diridainya. Penjelasan tercelanya dunia. Catatan, dalam pembahasan tentang tercelanya dunia, sejak dari penjelasan ini dan seterusnya, hendaknya dapat difahami dari segi mana maka dunia itu dicela sedemikian rupa. Secara umum, harus difahami dengan contoh-contoh yang dikemukakan oleh pengarang Iya, bahwa hal-hal yang negatif yang membinasakan kehidupan harus disingkirkan. Dan yang dicari ialah kebaikan dan kebahagiaan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Penterjemah. Ayat-ayat yang datang tentang tercelanya dunia dan contoh-contohnya banyak. Kebanyakan isi Al-Qur'an itu melengkapi dan kepada tercelanya dunia, memalingkan makhluk dari dunia dan mengajak mereka kepada akhirat. Bahkan itulah maksudnya Nabi-Nabi alaihissalam, dan mereka tidak diutus melainkan karena itulah. Maka tidak diperlukan kepada membuktikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an karena jelasnya. Dan sesungguhnya akan kami bentangkan sebagian hadis-hadis yang datang dalam hal tersebut. Sesungguhnya diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melintasi tempat kambing mati. Maka beliau bersabda, adakah kamu melihat kambing ini hina bagi pemiliknya? Mereka, para sahabat itu, menjawab, dari kehinaannya mereka campakkan kambing ini. Lalu Nabi SAW bersabda, demi yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya dunia itu lebih hina pada Allah dari kambing ini bagi pemiliknya. Jikalau adalah dunia itu seimbang pada sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Ia tidak memberikan kepada orang kafir seteguk air dari dunia itu. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Sahal bin Sa'ad. Nabi SAW bersabda, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terkutuk apa yang ada di dalamnya, selain apa yang ada bagi karena Allah daripadanya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Abi Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintai dunia, niscaya membawa madarat kepada akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, niscaya membawa madarat kepada dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal atas apa yang fana atau lenyap binasa. Diriwayatkan Ahmad Al-Bazzar atau Barani dari Abu Musa Al-As'ari. Nabi SAW bersabda, kecintaan kepada dunia itu pokok tiap-tiap kesalahan. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dari Al-Hasan. Zaid bin Arqam berkata, adalah kami berada bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, lalu ia meminta minuman. Maka dibawa kepadanya air dan madu. Tatkala didekatkan kepada mulutnya, lalu ia menangis, sehingga membawa menangis sahabat-sahabatnya. Para sahabat itu diam, dan Abu Bakar tidak diam. Kemudian ia kembali menangis, sehingga mereka menyangka bahwa mereka tidak sanggup menanyakannya. Zaid bin Arqam meneruskan ceritanya. Kemudian Abu Bakar menyapu dua matanya. Lalu para sahabatnya itu bertanya, "Wahai Khalifah Rasulullah, apakah yang membawa engkau menangis?" Abu Bakar menjawab, "Aku berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku melihat ia menolak sesuatu dari dirinya. Dan aku tidak melihat seorang pun bersama dia." Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau tolak dari dirimu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dunia ini membentukkan dirinya kepadaku." Lalu aku berkata kepadanya, "Jauhlah engkau daripadaku." Kemudian dunia itu kembali, lalu berkata, "Sesungguhnya, jikalau engkau dapat melepaskan diri daripadaku, akan tetapi tidak akan dapat melepaskan diri daripadaku orang-orang sesudah engkau." Diriwayatkan Zaid bin Arqam. Nabi SAW bersabda, "Wahai, sangat mengherankan bagi orang-orang yang membenarkan negeri kekal, dan ia berusaha untuk negeri yang penuh dengan tipuan." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Abi Jarir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdiri di atas tempat sampah, lalu bersabda, "Marilah kepada dunia dan mengambil potongan-potongan kain yang sudah buruk di atas tempat sampah itu dan tulang-tulang yang telah berlubang-lubang." Seraya bersabda, "Inilah dunia." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Al-Bayhaqi. Ini adalah satu isyarat bahwa hiasan dunia itu akan dijadikan seperti potongan-potongan kain itu. Dan bahwa tubuh-tubuh yang tampak kelihatan itu akan menjadi tulang-tulang yang busuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan Allah menjadikan kamu khalifah dalam dunia. Lalu ia memperhatikan bagaimana kamu bekerja. Sesungguhnya kaum Bani Israel tatkala dibentangkan dunia untuk mereka dan disiap sediakan, lalu mereka menyombong pada pakaian, wanita, bau-bauan, dan pakaian." Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id. Isa alaihissalam berkata, "Janganlah kamu jadikan dunia itu Tuhan, lalu dunia itu menjadikan kamu budaknya. Simpanlah barang-barang simpananmu pada orang yang tidak akan menyia-nyiakan. Sesungguhnya yang mempunyai simpanan dunia itu takut akan bahaya atas simpanan itu. Dan yang mempunyai simpanan Allah, ia tidak takut akan bahaya atas simpanan itu." Isa alaihissalam berkata pula, "Wahai para sahabat, sesungguhnya aku telah menuangkan dunia bagimu dalam bentuknya. Maka janganlah kamu mengangkat dunia itu sesudahku. Sesungguhnya, termasuk dari kekejian dunia itu, bahwa mendurhakai Allah padanya. Dan termasuk dari kekejian dunia, bahwa akhirat tidak akan diperoleh, selain dengan meninggalkan dunia. Ketahuilah, maka laluilah dunia itu dan janganlah kamu meramaikan. Ketahuilah, bahwa pokok tiap-tiap kesalahan itu mencintai dunia. Banyak karena nafsu syahwat sesaat mempusakai yang bernafsu syahwat itu kesedihan yang panjang." Isa alaihissalam berkata pula, "Disiap sediakan dunia bagimu dan kamu duduk di atas punggungnya. Maka janganlah raja-raja dan wanita berbantah-bantahan dengan kamu pada dunia itu. Adapun raja-raja, maka janganlah kamu berpantah-pantahan dengan mereka tentang dunia. Sesungguhnya mereka tidak akan mendatangkan kepadamu apa yang kamu tinggalkan untuk mereka dan dunianya. Adapun wanita, maka peliharalah dirimu dari mereka dengan puasa dan sholat. Isa alaihissalam berkata pula, dunia itu mencari dan dicari. Maka yang mencari akhirat, ia akan dicari oleh dunia. Sehingga sempurnalah rezekinya dalam dunia itu. Dan yang mencari dunia, ia akan dicari oleh akhirat. Sehingga datanglah mati. Lalu mati itu mengambil bersama lehernya. Musa bin Yasar berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan makhluk yang dimarahinya dari dunia. Dan ia semenjak ia menjadikan dunia, ia tidak memandang kepada dunia itu. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Musa bin Yasar dan Al-Baihaqi. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihissalam lalu dalam araannya dan burung memasukkannya di bawah teduh dari kepanasan. Jin dan manusia di kanan dan di kirinya. Berkata yang mempunyai riwayat. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam lalu dekat seorang abid atau orang yang banyak beribadah dari kaum Bani Israel. Maka abid itu berkata, demi Allah, hai putra Daud, sesungguhnya engkau telah dianugerahkan oleh Allah kerajaan besar. Berkata yang punya riwayat, perkataan itu didengar oleh Sulaiman, lalu ia menjawab, sesungguhnya suatu tasbih atau membaca tasbih dalam lembaran hati seorang mukmin itu lebih baik daripada apa yang dianugerahkan kepada putra Daud. Sesungguhnya, apa yang dianugerahkan kepada putra Daud itu akan hilang. Dan tasbih itu akan kekal. Nabi SAW bersabda, telah dilalaikan kamu oleh kebanyakan harta. Lalu anak Adam atau manusia itu berkata, hartaku itu hartaku. Adakah bagimu itu dari hartamu selain apa yang kamu makan lalu kamu binasakan, atau yang kamu pakai lalu kamu burukan, atau yang kamu sedekahkan lalu kamu kekalkan. Diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin As-Sughair. Nabi SAW bersabda, dunia itu kampung bagi orang yang tiada mempunyai kampung, dan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta. Dan untuk dunia dikumpulkan oleh orang yang tiada berakal. Kepada dunia bermusuh-musuhan orang yang tiada berilmu. Kepada dunia berdengki orang yang tiada memahami agama. Dan untuk dunia berusaha orang yang tiada mempunyai keyakinan. Diriwayatkan Ahmad dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia cita-citanya yang terbesar, maka tiadalah ia daripada Allah pada sesuatu. Dan Allah mengharuskan hatinya empat perkara. Kesusahan yang tiada putus-putusnya selama-lamanya. Kesibukan yang tiada akan selesai selama-lamanya. Kemiskinan yang tiada akan sampai kekayaan selama-lamanya, dan angan-angan yang tiada akan sampai kesudahannya selama-lamanya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Dzar dan Ibnu Abi Dunya dari Anas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, hai Hurairah, apakah belum aku perlihatkan kepadamu dunia dengan semua isinya? Lalu aku menjawab, belum, wahai Rasulullah. Lalu beliau mengambil tanganku dan membawa aku ke suatu lembah dari lembah-lembah Madinah. Lalu tiba pada suatu tempat sampah. padanya kepala-kepala manusia, kotoran manusia, kain-kain buruk dan tulang-tulang. Kemudian beliau bersabda, "Hai Abu Hurairah, adalah kepala-kepala manusia ini dahulu rakus seperti kerakusanmu, berangan-angan seperti angan-anganmu. Kemudian dia pada hari ini adalah tulang belulang tanpa kulit. Kemudian ia menjadi abu, dan kotoran ini ialah warna makanan mereka yang diusahakannya, dari mana saja diusahakannya. Kemudian dilemparkannya dalam perutnya. Lalu jadilah, dan manusia menjauhkan diri daripadanya. Dan kain-kain yang buruk ini adalah perabot rumah dan pakaian mereka. Maka jadilah, dan angin-angin itu menggerak-gerakkannya. Dan tulang-tulang ini adalah tulang-tulang binatang ternak mereka, yang mereka kendarai di atas binatang ternak itu ke seluruh pinggir negeri. Maka barang siapa yang menangis atas urusan dunia, maka menangislah." Abu Hurairah meneruskan riwayat, "Maka senantiasalah kami menangis, sehingga keraslah tangisan kami." Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala tatkala menurunkan Adam ke bumi, ia berfirman kepada Adam alaihissalam, "Bangunkanlah untuk keruntuhan dan beranaklah untuk kebinasaan." Daud bin Hilal berkata, yang tertulis dalam Suhuf Ibrahim alaihissalam atau kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, yang maksudnya, "Hai dunia, alangkah mudahnya engkau kepada orang-orang baik yang engkau perbuat dan engkau hiasi bagi mereka. Sesungguhnya aku campakkan pada hati mereka kemarahan engkau dan halangan dari engkau. Tiada aku jadikan suatu makhluk pun yang lebih mudah daripadaku, yang lebih mudah kepadaku daripada engkau. Semua urusan engkau itu kecil, dan kepada kebinasaanlah yang akan jadi. Aku takdirkan atau berlaku qadar kepada engkau pada hari aku jadikan engkau, bahwa engkau tiada akan kekal bagi seorang pun, dan tiada kekal seorang pun bagi engkau, walaupun teman engkau fikir dengan engkau dan fakir kepada engkau. Amat baiklah bagi orang-orang baik yang melihat aku dari hatinya, di atas keridhaan, dan dari hati kecil atau dhamir mereka, di atas kebenaran dan tetap pendirian. Amat baiklah bagi mereka, tiadalah bagi mereka pada sisiku dari pembalasan, apabila mereka tiba kepadaku dari kubur mereka, selain dari nur atau cahaya yang berjalan di hadapan mereka, dan para malaikat yang membentangkan sayapnya pada mereka, sehingga menyampaikan mereka apa yang dihadapannya dari rahmatku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia itu terhenti antara langit dan bumi, sementara dijadikannya oleh Allah Ta'ala, tiada melihat kepada dunia itu. Pada hari kiamat, dunia itu berkata, 'Hai Tuhanku, jadikanlah aku mempunyai nasib yang diperoleh oleh wali-walimu yang paling rendah pada hari ini.' Tuhan lalu berfirman, 'Diamlah, hai yang tiada apa-apa. Sesungguhnya aku tidak ridho engkau bagi mereka di dunia. Maka adakah aku ridhokan engkau bagi mereka pada hari ini?'" Dirawikan Musa bin Yasar.